Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kitab Thalathatul Usul karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Materi yang kita pelajari sebelumnya adalah tentang pentingnya bertauhid dan kewajiban meninggalkan kesyirikan. Bertauhid merupakan perintah Allah yang terbesar, dan syirik merupakan larangan yang terbesar. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk bertauhid, itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang kita dari kesyirikan. Sebab tauhid dan kesyirikan adalah hal yang bertolak belakang, bertentangan dan berlawanan. Maka perintah yang terbesar adalah tauhid, menunjukkan bahwa larangan yang terbesar juga merupakan kesyirikan, yaitu kesyirikan. Sekian banyak ayat dan hadis yang menunjukkan hal itu. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan beberapa perintah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawalinya dengan menyebutkan perintah untuk bertauhid. Demikian juga larangan dari kesyirikan. Itu menunjukkan bahwa tauhid merupakan perintah yang terbesar, yang paling utama dan pertama sebelum perintah-perintah yang lain. Demikian pula kesyirikan merupakan larangan yang terbesar karena Allah sebutkan pada urutan yang pertama. Bahkan di dalam beberapa ayat dari surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali dengan perintah atau mengawali dengan larangan dari kesyirikan. Demikian juga menutup beberapa ayat tersebut dengan larangan dari kesyirikan. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdhula. Janganlah engkau menjadikan bersama Allah adanya sembahan yang lain sehingga engkau menjadi tercela. Kemudian pada beberapa ayat yang setelahnya, Allah menutup beberapa perintah dan larangan di dalam beberapa ayat tersebut dengan larangan dari kesyirikan kembali. Allah berfirman, "Wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. Dan janganlah engkau menjadikan bersama Allah sembahan yang lain, sehingga engkau akan dilemparkan ke dalam jahanam dalam keadaan tercela dan terhina. Ada beberapa perintah dan larangan di dalam ayat-ayat tersebut dari surat Al-Isra, tetapi Allah dahulukan atau Allah awali dengan larangan dari kesyirikan, lalu Allah tutup dengan kembali melarang dari kesyirikan, menunjukkan asyirk merupakan larangan yang terbesar, yang paling diprioritaskan dan wajib untuk paling diperhatikan. Demikian juga Nabi SAW pernah ditanya, ayu dzanbi a'zam, dosa apakah yang terbesar? Beliau menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dosa yang terbesar adalah engkau menjadikan untuk Allah niddan, tandingan, sekutu. Wa huwa khalaqak, padahal Allah lah yang menciptakanmu. Tetapi engkau malah menjadikan adanya sembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang kau ibadahi. Nabi SAW menyebutkan kesyirikan merupakan dosa yang terbesar, sekaligus menerangkan alasannya. Sebab sangat tidak logis, sangat tidak bijak ketika Allah yang menciptakan kita, namun kita justru beribadah kepada selainnya, kepada selain Allah, menghamba kepada selain Allah, padahal Allah yang menciptakan kita. Thumma ay, kemudian apalagi setelah kesyirikan, dosa yang terbesar, antaqtuna waladaka khasyata an yata'ama ma'ak. Berikutnya adalah engkau membunuh anakmu sendiri karena khawatir dia makan bersamamu, menyusahkanmu, ikut memakan rezekimu. Thumma ay, kemudian apalagi? Qala, beliau menjawab, antazniya bihalilati jarika, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Yang jelas di dalam hadis ini, kesyirikan merupakan larangan dan dosa yang paling besar. Sebab itulah yang beliau sebutkan pertama kali ketika menjawab pertanyaan ini, ayu dzanbi a'zam, dosa apakah yang terbesar? Demikian juga Nabi SAW pernah memperingatkan umatnya dari 7 hal yang membinasakan. Walaupun hal-hal yang membinasakan itu banyak, namun pada satu kesempatan beliau hendak menyebutkan 7 hal yang membinasakan. Ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 hal yang membinasakan, yang menghancurkan seseorang. Wa ma hunna ya Rasulullah, apa itu wahai Rasulullah? Qala, beliau menyebutkan, yang pertama adalah asyirku billah, syirik, perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah. Dan berikutnya beliau menyebutkan hal-hal yang lain. Namun perkara yang pertama yang beliau sebutkan yang bisa membinasakan adalah asyirku billah. Ini menunjukkan bahwa kesyirikan merupakan larangan yang terbesar. Demikian pula Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa yang terbesar? Tentang dosa yang terbesar apa itu? Bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, tentu kami mau wahai Rasulullah. Lalu beliau mengatakan, menyebutkan yang pertama adalah al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Berarti kesyirikan itu merupakan akbar al-kabair, dosa yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar dibandingkan dengan dosa kesyirikan. Naam. saking besarnya dosa kesyirikan, kesyirikan itu dapat menggugurkan amalan seorang hamba, amal ibadah seorang hamba, walaupun hamba tersebut adalah seorang nabi atau seorang rasul, seandainya demikian. Ya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah menyebutkan tentang para nabi dan para rasul, Allah taala berfirman, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Dan seandainya para nabi itu, seandainya lau, bisa diperhatikan lau menunjukkan sesuatu yang tidak terjadi, tetapi seandainya, agar kita benar-benar memahami betapa besarnya bahaya kesyirikan. Walau dan seandainya asyraku, para nabi dan para rasul itu berbuat kesyirikan, maka tidak ada pilih kasih. La habita anhum ma kanu ya'malun, niscaya akan gugur, niscaya akan runtuh semua yang mereka amalkan, semuanya. Sebab ma, kata ma di sini ya menunjukkan makna yang umum, luas, menyeluruh. Ma kanu ya'malun, yakni semua yang mereka amalkan. Ya. Demikian juga secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya saja, seandainya, dan itu tidak terjadi. Tapi sekali lagi Allah hendak memahamkan kepada kita betapa besarnya bahaya kesyirikan. Allah taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." La in asyrakta, seandainya engkau, yakni engkau wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyrakta berbuat kesyirikan, la yahbatanna 'amaluk, niscaya akan runtuh amalanmu. Wahab la, la apa la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin, dan engkau menjadi orang yang merugi, termasuk orang-orang yang merugi sebab amalannya runtuh. Ya. Ini semestinya membuat kita semakin memahami bahwa kesyirikan benar-benar larangan yang terbesar. Ya, larangan yang paling besar. Ya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar, sampai Allah mengatakan demikian. Inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar la zulmun, kezaliman 'adzim yang besar. Ya, dalam keadaan dosa-dosa yang lain, ya setahu saya tidak sampai disebutkan seperti ini di dalam Al-Qur'an. Ya. Hanya kesyirikan, ya, yang dikatakan seperti itu di dalam Al-Qur'an. Inna syirka la zulmun 'adzim. Menunjukkan kesyirikan itu benar-benar kezaliman yang terbesar. Nah, saking besarnya dosa kesyirikan, maka kesyirikan itu dapat menghalangi seseorang dari al-jannah, masuk ke dalam surga, dan menjadikan seseorang itu kekal di dalam an-nar, neraka. Seperti yang Allah taala firmankan di dalam surat Al-Maidah, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa, siapa saja, kata man juga memberikan makna umum, menyeluruh, semua, tidak ada pilih kasih, semuanya, man, siapapun yang berbuat kesyirikan kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah telah mengharamkan jannah untuknya. Haram, tidak akan masuk jannah bagi orang yang yusyrik, berbuat kesyirikan. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat tinggalnya adalah an-nar, neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan orang-orang yang zalim itu, yakni orang-orang yang berbuat kesyirikan, kesyirikan merupakan kezaliman, dan orang-orang yang zalim itu tidak memiliki penolong, pembela, pelindung. Ya. Dan sekian banyak ayat serta hadis yang menunjukkan bahwa kesyirikan merupakan larangan yang terbesar dan tauhid merupakan perintah yang terbesar. Maka semestinya inilah yang dijadikan manhaj kita di dalam berdakwah, ya, di dalam beragama. Kita meyakini wajibnya memprioritaskan perkara tauhid. Demikian juga perkara kesyirikan untuk kita peringatkan. Ya. Maka ya, metode dakwah atau manhaj jalan dakwah yang bertolak belakang dengan itu tidak mementingkan tauhid dan kesyirikan. Ya, perkara tauhid dan kesyirikan merupakan jalan dakwah yang tidak sejalan dengan Al-Qur'an dan hadis. Demikian juga tidak sejalan dengan jalannya para nabi dan para rasul di dalam berdakwah. Sebab tidak ada satu nabi pun, tidak ada satu rasul pun yang Allah utus melainkan prioritas dakwahnya adalah al-amr bitauhid, mengajak untuk bertauhid dan melarang dari kesyirikan. Seperti yang disebutkan di dalam banyak ayat. Ya. Di dalam banyak ayat, demikian juga hadis. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah." Hendaklah perkara pertama yang engkau dakwahkan kepada mereka, ini sangat tegas, sangat jelas. Beliau menggariskan manhaj dakwah kepada sahabatnya ketika itu yang bernama Mu'adz bin Jabal. Hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah ya, syahadat la ilaha illallah. Ya. Syahadat la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi selain Allah. Ya, di dalam riwayat yang lain, saya ingat saya dengan redaksi an ila an yuwahhidullah. Falyakun awwalu ma tad'uuhum ya, ila an yuwahhidullah. Kurang lebih seperti itu. Hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah yuwahhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah. Ini riwayat yang lain dengan redaksi yang sedikit berbeda. Ila an yuwahhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah. Itulah isi dakwah yang pertama. Oleh karena itu, konsekuensi dari hal ini adalah kita benar-benar menjadikan perkara tauhid dan kesyirikan ya, sebagai prioritas di dalam berdakwah, di dalam belajar ya, di dalam mengajar, demikian juga di dalam beragama dan berkeyakinan. Kita jadikan ya, tauhid ya, kita yakini sebagai perintah yang terbesar, dan kesyirikan sebagai larangan yang terbesar, sehingga tidak diremehkan dan menggampangkan, bermudah-mudahan dalam perkara tauhid dan kesyirikan. Ya, sebab itu merupakan tipu daya syaitan. Ketika seseorang menggampangkan perkara tauhid dan kesyirikan, saya seorang muwahhid, saya sudah dilahirkan muslim, ya, bertauhid, untuk apa mempelajari tauhid? Ya, untuk apa mempelajari kesyirikan? Saya tidak dilahirkan ya, saya tidak dilahirkan kafir atau musyrik. Untuk apa mempelajari kesyirikan? Ya, tidak. Ya. Kesyirikan itu banyak macamnya, bentuknya. Ya. Oleh karena itu wajib kita pelajari, sebab seperti itulah yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keyakinan kaum muslimin. Tauhid merupakan perintah yang terbesar dan kesyirikan merupakan larangan yang terbesar. Adapun pengertian kesyirikan telah kita pelajari sebelumnya. Ya, kesyirikan ya. Ya. Secara garis besar terbagi menjadi dua macam. Yaitu syirik akbar dan syirik asghar. Ini untuk memudahkan kita, sedikit berbeda dari pemaparan di pertemuan sebelumnya. Syirik secara garis besar terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah syirik akbar. atau besar. Dan yang kedua adalah syirik asghar atau kecil. Syirik akbar itulah yang kita pelajari di kesempatan sebelumnya, yaitu taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasa'isillah. Syirik akbar yaitu taswiyatu ghairillahi billah, menyamakan selain Allah dengan Allah. Fima huwa min khasa'isillah, di dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Ya, itu syirik besar. Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasa'isillah. Kekhususan-kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi tiga macam. Macam yang pertama adalah ya, ar-rububiyah. Ya, urutannya ya tidak masalah, berbeda. Ar-rububiyah yakni perbuatan-perbuatan Allah seperti mencipta, mengatur segala urusan, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan dan lain sebagainya. Ini perkara yang pertama dari kekhususan Allah, yaitu perkara rububiyah. Ya, maka tidak boleh menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perbuatan-perbuatan ini, perbuatan-perbuatan Allah dalam perkara rububiyah ini. Ya, meyakini ada pencipta selain Allah, meyakini ada yang mengatur segala urusan selain Allah atau bersama Allah, dan seterusnya. Kemudian berkaitan dengan syirik dalam perkara rububiyah, syirik akbar dalam perkara rububiyah ini telah kita pelajari ada tiga tingkatan. Ya, ini dalam perkara rububiyah ada tiga tingkatan syirik akbar di dalam rububiyah. Ketiga tingkatan ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Tingkatan yang pertama adalah meyakini ya, ada selain Allah yang memiliki kekuasaan sendiri di luar kekuasaan Allah. Ya. Kekuasaan Allah adalah ini, alam semesta ini, kerajaan ini. Dan selain Allah, ya, ada yang memiliki kekuasaan yang lain di luar kekuasaan Allah. Tingkatan yang kedua adalah meyakini ada selain Allah yang menguasai bersama Allah subhanahu wa ta'ala, berserikat bersama Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kekuasaannya. Ya, berserikat, tidak sendiri-sendiri kekuasaannya. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga adalah meyakini ada selain Allah yang membantu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mengatur dan menguasai. Ya. Jadi meyakini tidak ada selain Allah yang memiliki kekuasaan sendiri. Ya. Demikian juga meyakini tidak ada selain Allah yang berserikat bersama Allah di dalam menguasai. Tetapi meyakini, ini tingkat yang ketiga, meyakini bahwa ada selain Allah yang berada di bawah Allah dan sifatnya adalah membantu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mengatur segala urusan, di dalam menguasai alam semesta ini. Ini tiga tingkatan syirik di dalam rububiyah, syirik di dalam perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, menguasai, ya, menciptakan, mengatur segala urusan dan semisalnya. Allah ta'ala telah menyebutkan ketiga tingkatan syirik di dalam rububiyah tersebut dan membantahnya di dalam Al-Quran. Allah ta'ala berfirman, لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. Mereka, sembahan-sembahan orang-orang musyrik itu, tidak menguasai seberat zarrah pun, ya, kekuasaan, walaupun kekuasaan yang sangat kecil, seberat zarrah. Ini sekedar ungkapan tentang sedikitnya atau kecilnya sesuatu. Mereka tidak menguasai kekuasaan sedikit pun di langit dan tidak pula di bumi. Wa ma lahum fihima min syirkin. Itu tadi tingkat yang pertama. Tingkat yang kedua, wa ma lahum fihima min syirkin. Dan mereka, sembahan-sembahan tersebut, juga tidak memiliki serikat, perserikatan bersama Allah. Tidak memiliki kekuasaan sendiri. Demikian juga tidak memiliki perserikatan bersama Allah di dalam menguasai. Kemudian tingkatan yang ketiga, wa ma lahu minhum min zahir. Dan Allah tidak memiliki satu pembantu pun dari mereka, dari sembahan-sembahan tersebut. Kemudian syirik akbar, macam syirik akbar yang kedua adalah syirik akbar di dalam uluhiyah. Uluhiyah termasuk kekhususan-kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Uluhiyah yaitu hak untuk diibadahi. Hak untuk disembah, diibadahi. Maka bentuk kesyirikan di dalam uluhiyah adalah meyakini, ya, adanya selain Allah yang berhak diibadahi. Adanya selain Allah yang berhak diibadahi. Serta beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, serta beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang beliau sebutkan, yang disebutkan oleh penulis rahimahullah di dalam kitab. Ya, wa a'zamu manaha anhu syirk wa huwa da'watu ghairihi ma'a. Perkara terbesar yang Allah larang adalah kesyirikan, yaitu beribadah kepada selain Allah bersama Allah. Jadi bersama dengan ibadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Jadi menyamakan Allah di dalam apa? Ibadah. Menyamakan selain Allah di dalam perkara ibadah. Kemudian macam yang ketiga dari syirik akbar, ya, syirik akbar adalah asyirk fil asma'i wa sifat, syirik di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu meyakini ada selain Allah yang menyamai Allah Subhanahu wa taala di dalam sifat-sifatnya. Ya, yang sempurna. Ada selain Allah yang menyamai Allah, setara dengan Allah di dalam sifat-sifatnya yang maha sempurna. Ya, dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim mukmin untuk meyakini bahwa hanya Allah lah yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. Adapun selain Allah, ya, siapapun dan apapun, maka tidak memiliki sifat-sifat yang sempurna dari segala sisi. Sebab pasti ada saja kekurangannya, sehingga tidak sama dengan sifat-sifat Allah. Tidak sebagaimana sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha sempurna dari segala sisi. Tidak ada satu celah sedikit pun. Tidak ada satu celah pun sedikit pun di dalam sifat-sifat Allah. Semuanya sempurna. Berbeda dengan sifat-sifat makhluk. Ya. Walaupun mungkin sempurna, manusia ini sempurna dan semisalnya, tapi kesempurnaan yang sifatnya nisbi, relatif, tidak dari segala sisi, masih ada celah dan kekurangan. Kemudian macam syirik yang kedua adalah syirik asghar, syirik kecil. Nah, ini yang belum kita bahas di pertemuan sebelumnya. Asyirkul asghar atau syirik kecil, para ulama berbeda pendapat tentang definisinya. Ya, setidaknya ada dua pendapat. Ya. Salah satu dari kedua pendapat tersebut, ya, definisinya lebih luas dibandingkan dengan pendapat yang kedua. Ya, sehingga salah satu dari kedua pendapat tersebut, ya, menyebutkan definisi yang lebih luas daripada pendapat yang lain. Pendapat yang pertama tentang definisi syirik asghar atau syirik kecil adalah syirik kecil yaitu setiap ucapan dan perbuatan yang dihukumi di dalam dalil sebagai kesyirikan. Namun tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi tidak sampai konsekuensinya tidak sampai seperti konsekuensi syirik akbar. Setiap ucapan dan perbuatan yang dikatakan syirik di dalam Al-Quran atau dalam hadis yang sahih, ini syirik. Dalam keadaan setelah dicermati dalil-dalil yang ada, dalil-dalil yang lain, oh ternyata kesyirikan macam ini, bentuk kesyirikan ini, konsekuensinya tidak seperti konsekuensi syirik akbar. Tapi dikatakan syirik dalam dalil, berarti itu syirik asghar. Adapun pendapat yang kedua mengatakan syirik asghar yaitu setiap ucapan dan perbuatan yang menjadi dzari'ah, menjadi dzari'ah, yakni perantara yang mengantarkan kepada syirik akbar, walaupun tidak dinamakan syirik, yakni walaupun tidak dinamakan syirik di dalam dalil, tetapi nampak bahwa ini bisa mengantarkan ke sana. Berlarut-larut ini bisa menjadikan pelakunya terjatuh dalam syirik akbar lambat laun walaupun tidak sekarang. Menjadi pengantar, perantara, pintu, celah menuju syirik akbar. Maka itu syirik asghar. Nampak bahwa pendapat yang kedua ini cakupannya lebih luas daripada pendapat yang pertama. Sebab pendapat yang pertama mengharuskan ucapan atau perbuatan tersebut dikatakan syirik di dalam dalil. Tidak hanya sekedar mengantarkan kepada syirik akbar, tetapi juga disebutkan atau dihukumi syirik di dalam dalil. Adapun pendapat yang kedua mengatakan seperti tadi, setiap ucapan dan perbuatan yang bisa mengantarkan kepada syirik akbar, berarti itu syirik asghar, walaupun tidak disebutkan atau tidak dihukumi syirik, tidak dikatakan syirkun, syirik di dalam dalil. Adapun contoh-contoh, di antara contoh syirik asghar, sangat banyak contohnya. Seperti apa? Seperti apa? Arya ul yasir, riya yang sedikit. Arya al yasir, riya yang sedikit. Kenapa kalau riya yang banyak al kathir, riya yang banyak dan terus menerus, itu biasanya ada pada orang musyrik dan orang munafik. Adapun orang muslim, orang yang benar-benar muslim dan beriman, tidak tergambar dia akan melakukan riya terus menerus. Kalaupun terjatuh dalam riya, maka sesekali dan sedikit. Bukan berarti ini membenarkan riya, tidak. Tapi sekedar membandingkan antara riya yang banyak dengan riya yang sedikit, yang menjadi contoh syirik asghar, syirik kecil. Orang-orang munafik, na'udzubillah, itu merekalah yang riya-nya terus-menerus, mustamir, riya-nya banyak. Kenapa demikian? Karena mereka ingin melindungi diri mereka sendiri dari kaum muslimin. Mengerjakan sholat, pendorongnya agar apa? Dilihat sholat oleh kaum muslimin. Tidak mau dikatakan non-muslim. Berpuasa, membayarkan zakat, juga sama. Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik itu yura'unan nas, selalu riya kepada manusia. dan mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala selain sedikit saja, jarang. Nah, adapun makna riya'ul yasir atau makna riya yaitu ya menampakkan ibadah kepada orang lain agar dipuji. Ya, agar dipuji. Ya, disanjung. Menampakkan ibadah, amalan, itu riya. Dan itu bukan syirik akbar. Kenapa? Karena dia tidak melakukan unsur-unsur ibadah kepada selain Allah. Karena dia tidak beribadah kepada selain Allah. Ingat makna ibadah? Ibadah itu artinya apa? Ya, definisinya at-tadhallul hubban wa ta'dhiman. Tadhallul, merendah dengan serendah-rendahnya disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Kalau orang riya kepada orang lain, mengerjakan ibadah, sholat atau yang lain, di hadapan orang lain, riya. Apakah orang yang riya tersebut menghamba, merendah, serendah-rendahnya kepada orang lain tersebut? Tidak. Sekedar menampakkan saja, menampakkan amalan, ibadah agar dipuji, disanjung dan semisalnya. Tidak ada unsur apa? Unsur ibadah. Ya. Sehingga itu syirik, tapi tidak sampai syirik akbar. Karena dia memang tidak beribadah kepada selain Allah. Dia beribadahnya mungkin kepada Allah, menghambanya kepada Allah, merendah serendah-rendahnya. Tetapi tersisipi niat ini. Tersisipi niat ya, agar dipuji oleh orang lain. Na'udzubillah. Kemudian, contoh lain dari syirik ashghar adalah sum'ah. Ya, sum'ah. Ya, sum'ah yaitu memperdengarkan ibadah ya kepada orang lain agar dipuji. Jadi riya dengan sum'ah perbedaannya adalah kalau riya memperlihatkan, riya dari kata ra'a yara, melihat, ra'a yura'i, memperlihatkan. Adapun sum'ah dari sam'a yusammi'u, yani memperdengarkan. Ya, seperti apa? Ya, seperti memperdengarkan bacaan Al-Quran ya, dengan niat mendapatkan pujian. Ya, memang kita diperintahkan dan dianjurkan untuk memperbagus bacaan Al-Quran, apalagi menjadi imam. Tetapi ingat, harus ikhlas. Itu kan berat berarti. Wah, harus bagus tapi ikhlas. Aduh, gimana ini? Ya, itu ujiannya. Ujian manusia hidup di dunia itu. Oleh karena itu, ya nas'alullah salamah wal'afiyah, di antara orang yang pertama kali ya disiksa di dalam an-nar adalah apa? Ya, orang yang pandai membaca Al-Qur'an tetapi ternyata riya. Ya, atau sum'ah. Ya, tidak ikhlas. Qara'tu fikal Qur'an ya Allah. Ketika ditanya oleh Allah, ya, dia menjawab qara'tu fikal Qur'an. Aku membaca Al-Qur'an demi Engkau ya Allah. Yani ikhlas. Ya, ini ikhlas dan seterusnya. Maka Allah mengatakan kadzabta. Ya, engkau berdusta, bohong. Ya, ini bohong dalam klaim ikhlas karena Allah. Ya, walakin qara'ta liqala fulan qari, akan tetapi engkau membaca Al-Quran agar dikatakan fulan qari, wah pandai membaca Al-Quran. Ya, asallallahu alafiyah. Kemudian diantara macam-macam syirik ashghar yang lain adalah apa? Bersumpah dengan selain nama Allah. Ya, bersumpah dengan selain nama Allah. Ya. Ini bersumpah dengan makhluk. Ya. Bersumpah dengan makhluk misalkan apa? Apa biasanya kalau di negeri kita? Demi apa? Apa? Kalau dalam negeri kita. Ya, misalkan apa? Ya, demi amanah. Nah, ini juga hati-hati ini. Ini bisa menjadi syirik ashghar. Wal amanah bahasa Arabnya, wal amanah, demi amanah. Ya sudah, demi amanah ya amanah, kita harus amanah dalam menjalankan tugas, tapi hati-hati dalam berucap. Ya, harus berhati-hati. Ya, sebab macam kesyirikan itu sangat banyak dan banyak darinya itu ya tidak tersadari, tidak disadari bahwa itu kesyirikan. Hati-hati. Demi bapakku, saya akan melakukan ya, Intinya mirip dengan itu, walaupun ada penjelasan lebih lanjut tentang bersumpah dengan selain nama Allah. Misalkan kalau dalam hadis itu wal Ka'bah, demi Ka'bah, menegaskan sesuatu, menegaskan pernyataan, memperkuat pernyataan dengan menyebutkan sesuatu yang dibesarkan, diagungkan. Wal Ka'bah misalkan, demi Ka'bah saya berjanji akan begini dan begini, itu sumpah. Ini enggak boleh. Ya, bersumpah di dalam Al-Qur'an, di dalam syariat itu harus dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik dengan nama Allah atau mungkin nama Allah yang lain, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Intinya bersumpah dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara contoh-contoh syirik asghar adalah mengatakan ungkapan Arabnya adalah masyaallahu wa syi'ta, masyaallahu wa sya'a fulan. Sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak fulan. Sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak fulan. Ini ada unsur menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara kehendak. Ya sudah, ini sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu saja. Nah, ini sudah syirik, syirik asghar dalam ucapan. Walaupun penyamaannya hanya dalam lisan. Dia tidak meyakini kan. Umumnya orang yang seperti ini tidak meyakini bahwa ada selain Allah yang sama dengan Allah, setara dengan Allah dalam hal kehendak. Tidak, tetapi penyamaan secara lisan. Sehingga dikatakan syirik asghar. Masya Allahu wa sya'a fulan. Demi Allah dan apa yang apa yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh fulan. Dan masih banyak macam-macam atau bentuk-bentuk syirik-syirik asghar yang lain. Adapun perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asghar, apa perbedaannya? Perbedaan syirik akbar dan syirik asghar, di antaranya yang pertama adalah seperti tadi kita singgung, syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam, sedangkan syirik asghar tidak. Syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dari Islam kepada apa? Kepada kekafiran. Pelakunya sebelumnya muslim dia kemudian terjatuh dalam syirik akbar misalkan, maka dia menjadi kafir, na'udzubillah. Melakukan syirik akbar, terjatuh dalam syirik akbar. Sedangkan syirik asghar tidak. Seseorang yang terjatuh dalam syirik asghar tidak menjadi kafir. Jika dia muslim, maka dia masih muslim, tapi terjatuh dalam kesyirikan, syirik asghar. Walaupun tidak dikatakan kafir, tapi dia tetap terjatuh dalam dosa besar. Sebab syirik asghar itu dosa besar. Walaupun kelihatannya sepele, dalam hal lisan misalkan tadi ucapan, wal Ka'bah, atau apa, masya Allah wa sya'a fulan. Demikian juga laulallahu wa fulan, ini bisa menjadi syirik asghar. Laulallahu wa fulan itu seandainya bukan karena Allah dan fulan, ini bisa menjadi syirik asghar. Ini bisa ditambahkan contoh lain dari syirik asghar, yaitu apa, mengatakan laulallahu wa fulan, seandainya bukan karena Allah dan fulan, seandainya bukan karena Allah dan orang itu, seandainya bukan karena Allah dan kamu. Wah, ini ini termasuk syirik asghar, penyamaan secara lisan, menyamakan selain Allah dengan Allah secara lisan. Dalam keyakinan umumnya insyaallah tidak sampai meyakini dia setara dengan Allah. Ini perbedaan yang pertama, syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Perbedaan yang kedua, syirik akbar menyebabkan pelakunya kekal di dalam an-nar, neraka, kekal. Sedangkan syirik asghar tidak sampai menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka. Ya. Tidak sampai. Terus bagaimana syirik asghar menyebabkan pelakunya masuk dalam neraka sementara, tidak kekal, atau bagaimana? Ya. Yang saya pahami dari keterangan para ulama, syirik asghar itu, ya. Syirik asghar, ya. Akan dimasukkan di dalam al-wazan, penimbangan. Sehingga ditimbang mana yang lebih berat. Al-hasanat, kebaikannya, ataukah as-sayiat, keburukannya. Termasuk diantaranya adalah apa? Syirik asghar. Nah, itu masuk dalam penimbangan. Tinggal dilihat mana yang lebih berat. Kalau yang lebih berat adalah al-hasanat, kebaikan-kebaikannya, walhamdulillah dia selamat. Ya. Tetapi jika yang lebih berat adalah as-sayiat, keburukan-keburukannya, maka ya dia akan disucikan terlebih dahulu di dalam neraka. Jadi enggak mesti syirik asghar menyebabkan seseorang masuk di dalam an-nar. Itu yang saya pahami. Wallahu a'lam. Jadi tidak diampuni oleh Allah ya kesyirikan, termasuk diantaranya adalah syirik asghar mungkin, karena para ulama berbeda pendapat syirik asghar itu ya jika pelakunya tidak bertaubat diampuni oleh Allah atau tidak. Ya, kalau syirik akbar jelas tidak diampuni sampai pelakunya bertaubat. Kalau syirik asghar diampuni atau tidak tanpa taubat? Tanpa taubat. Ya, ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Jadi seandainya syirik asghar tidak diampuni oleh Allah, ya ini maknanya masuk dalam al-wazan. Ya, dalam penimbangan. Sebab kalau diampuni oleh Allah ya sudah. Ya. Seolah dia tidak melakukan ya dosa tersebut, itu diampuni oleh Allah. Tetapi ketika tidak diampuni oleh Allah, ya masuk dalam al-wazan, penimbangan, yang itu akan memperberat as-sayyi'at, ya, akan memperberat keburukan-keburukan dan dosa-dosanya. Tinggal dilihat mana yang lebih berat, ya pada akhirnya. Yang jelas syirik asghar tidak sampai menjadikan pelakunya kekal di dalam an-nar. Perbedaan yang ketiga, syirik akbar ya, menggugurkan semua amal ibadah pelakunya, menyebabkan ya, atau menggugurkan seluruh amal ibadah pelakunya seumur hidupnya. Jadi yang dia lakukan seumur hidup ya. Tapi ya, catatan atau syarat tergugurkannya amalan tersebut adalah ya dengan syarat atau seandainya atau jika dia mati ya tanpa bertaubat. Nah, sedangkan syirik asghar hanya menggugurkan amal, satu amal ibadah yang tersisipinya, yang tercampuri dengannya saja. Jadi amal-amal ibadah yang lain yang dia kerjakan dengan ikhlas itu tidak gugur, diterima oleh Allah. Selama memenuhi syarat diterimanya ibadah. Yaitu apa? Ada dua, al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas kepada Allah dan mutaba'ah mengikuti aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah bagaimana? Ikhlas dan mutaba'ah. Jadi ibadah-ibadah yang lain tidak gugur, ini syirik asghar. Syirik asghar hanya menggugurkan amal ibadah ya yang tercampuri dengannya saja. Adapun amal ibadah lain yang dikerjakan dengan ikhlas dan mutaba'ah maka diterima oleh Allah dan tidak gugur. Adapun syirik akbar tadi menggugurkan semua amal ibadah yang pernah dilakukan oleh pelakunya. Apa? Selama hidupnya, seumur hidup. Walaupun dia pernah melakukan amal ibadah secara ikhlas, dengan ikhlas dan mutaba'ah. Kenapa? Ya karena pada akhirnya dia kafir. Ingat, bukan berarti kita memvonis ya sembarangan muslim ini kafir, fulan kafir, tidak. Ya. Ahlussunnah wal jamaah salafiyin itu tidak gampang di dalam mengkafirkan orang lain. Ya. Tetapi ahlu sunnah wal jamaah salafin juga bukan berarti menggampangkan dosa-dosa, termasuk dosa kesyirikan. Enggak apa-apa kerjakan muslim terus, bukan juga. Pertengahan. Ya. Ada dosa-dosa yang menyebabkan pelakunya menjadi kafir. Ya. Diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah demikian. Sebagaimana diterangkan juga oleh para ulama dari semua madhab. Hambali, Syafi'i, Maliki, Hanafi, semuanya menyebutkan ada dosa-dosa yang menyebabkan pelakunya kafir. Ya. Ada di dalam buku-buku fikih mereka. Ya. Tetapi di siang lain, Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin juga meyakini tidak sembarang mengkafirkan orang lain. Ya. Ini sekedar teori kita pelajari, adapun prakteknya sangat sulit. Kita mengkafirkan orang muslim, terlebih di zaman sekarang yang banyak syubhat, kerancuan berpikir, meracuni pemikiran kaum muslimin, yang mana syubhat itu seringkali menjadi penghalang vonis kafir, walaupun secara kenyataan realita terjatuh dalam perbuatan kufur, tetapi ada penghalang vonis kafir terhadapnya. Jadi kita katakan perbuatannya perbuatan kufur akbar, syirik akbar misalkan, tetapi pelakunya tidak sampai dikatakan kafir. Nah, itu apa, tiga perbedaan syirik akbar dengan syirik asghar. Syirik akbar tadi, perbedaan yang ketiga, mengukurkan semua amal ibadah seseorang seumur hidupnya. Adapun syirik asghar hanya mengukurkan amal ibadah yang tersisipinya, yang tercampuri dengannya saja. Nah, kemudian sebagai penutup perlu difahami bahwa syirik akbar menggugurkan amal ibadah, seluruh amal ibadah pelakunya seumur hidupnya, dengan syarat atau dengan ketentuan dia meninggal di atas syirik akbar tersebut. Dia meninggal tanpa bertaubat darinya, tanpa pernah bertaubat darinya, baru dikatakan apa? Gugur sudah. Artinya pelaku syirik akbar, orang yang melakukan syirik akbar, terjatuh dalam syirik akbar, dari segi vonis mungkin divonis kafir, keluar dari Islam. Tapi apakah semua amalannya itu gugur? Ketika itu jawabannya belum. Masih ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia mati. Apakah dia mati dalam keadaan belum pernah sekalipun bertaubat, tidak pernah bertaubat sekalipun darinya, atau dia sempat bertaubat? Ya. Kalau dia sempat bertaubat, maka amalannya tidak gugur. Ya. Jadi orang-orang yang terjatuh dalam kekafiran, kekufuran, kemudian bertaubat, amalannya enggak gugur. Yang dulu dia lakukan tetap ada. Tidak kemudian nol lagi, dari nol lagi, enggak. Ya, yang dulu dilakukan kembali lagi, memang karena memang tidak digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang Allah taala firmankan di dalam Al-Qur'an, bagaimana fayamut wa huwa kafir. Ini tentang orang-orang yang kafir ya. Ya, fayamut, lalu dia mati, wa huwa kafir, dalam keadaan masih kafir. Ini faulaika habitat a'maluhum, maka mereka itulah yang gugur amalan mereka, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Siapa yang terjatuh dalam kekafiran, fayamut, lalu mati dalam keadaan masih seperti itu, tanpa pernah bertobat sekalipun. Intinya masih banyak kesempatan bertobat dari Allah Subhanahu wa taala selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Amin. Sementara yang bisa kita pelajari di kesempatan sore hari ini semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Walhamdulillah wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasohbihi. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.